السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir pembahasan tentang pembagian ilmu Allah menjadi tiga, yaitu ilmu Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang wajib. فَهُوَ كَعِلْمِهِ بِنَفْسِهِ وَبِمَا لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ, yaitu yang berhubungan dengan sifat-sifat Dia, sifat-sifat Allah yang sempurna, ini pasti adanya. Bahwa Allah bersemayam di arsh, bahwa Allah maha berkuasa, bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah hidup, dan seterusnya. Yang kedua, ilmu Allah yang mengetahui sesuatu yang mustahil. Kemarin kita bahas, di antaranya dunia ini pasti akan rusak, langit dan bumi ini pasti akan hancur, seandainya ada dua ilah, ada ilah lain selain Allah, ada Tuhan lain selain Allah, dan ini mustahil, tidak mungkin ada. Seandainya ada, maka pasti akan hancur. Dan ini yang tahu adalah Allah, bukan kita. Ya. Seandainya manusia diambil jantungnya, maka akan mati. Ini kita tahu. Kita tahu. Dan kita membuktikan. Kita menyaksikan. Ya. Seandainya kabel ini diputus, maka lampunya mati. Maka konslet dan seterusnya. Kita tahu. Tapi seandainya dunia ini memiliki dua Tuhan, ini kita nggak tahu. Apa yang akan terjadi, kita nggak tahu. Ya kan? Nah, Allah yang memberitahu, seandainya ada Tuhan lain selain Allah, la fasadata, rusak, hancur langit dan bumi. Kemudian, innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u. Yang kalian seru selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan walaupun seekor, apa kemarin? Seekor lalat. Yang mudah sekali. Artinya ciptaan Allah yang sangat sederhana, yang sangat mudah. Lalat tentu jauh lebih kecil dari sapi, kucing, harimau, manusia. Tidak mungkin sanggup diciptakan oleh siapapun. Ya, karena itu ciptaan Allah langsung, tidak akan ada yang bisa menyaingi. Ya. Yang bisa diciptakan oleh manusia hanya rumah, mobil, kapal, pesawat, handphone, mesin. Ya. Karena Allah tidak menciptakan itu semua secara langsung kan, maka manusia bisa menciptakan. Adapun yang diciptakan oleh Allah secara langsung, lalat, semut, ya, pohon, daun, ya, tidak bisa. Menanamnya paling bisa, ya, menanamnya bisa, menciptakan tidak bisa. Yang terakhir, wa amma ilmuhu bil mumkin, ilmu Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Mungkin terjadi, mungkin tidak. فَكُلُّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ عَنِ الْمَخْلُقَاتِ. Segala sesuatu yang Allah ceritakan tentang makhluk, ini mungkin terjadi, mungkin tidak. Mungkinkah si fulan jadi orang kaya? Mungkin. Mungkinkah si fulan jadi orang miskin? Mungkin. Mungkinkah kita masuk surga? Mungkin. Mungkinkah kita masuk neraka? Mungkin. Semuanya mungkin. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Idan fa'ilmu Allah Ta'ala muhitum bi kulli syai. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa thamaratu allati yantajuhal iman bi anna Allah bi kulli syai'in 'alim kamalu muraqabatillahi 'azza wa jal wa khasyyatihi. Apa buahnya kita mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu? Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apa buahnya? Ya. Akidah ini kan sesuatu yang paling baik. Akan menjadi sempurna akidah itu kalau muncul buahnya. Kalau tidak muncul buahnya, ya tidak sempurna. Walaupun akidah itu tidak batal. Orang yang meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Orang yang meyakini bahwa Allah maha tahu, Allah maha pandai, tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak puasa, tapi dia berzina, tapi dia minum khamar, ya, batalkah akidahnya? Tidak batal, tidak batal. Tetapi tidak ada buah, tidak ada buah. Karena yang sempurna itu kan berbuah. Pohon dikatakan sempurna kalau ada buahnya, kan begitu. Apa buahnya? Kita mengimani bahwa Allah Maha Tahu, apa buahnya? Kamalu muraqabatillah. Kita muraqabah. Apa muraqabah? Imam Nawawi membuat bab khusus dalam kitab beliau, kitab yang sangat terkenal. Bab muraqabah, merasa diri selalu diawasi. Kan jarang-jarang orang yang seperti ini, jarang-jarang kalau ditanya dia bisa jawab. Apakah Tuhan tahu kalau engkau mencuri? Tahu. Apakah Tuhan tahu kalau engkau berzina? Tahu. Ditanya bisa jawab, jawabannya benar. Tetapi merasa muraqabah belum tentu bisa. Ya. Ketika kita mau berbuat jahat, kita merasa sedang diawasi oleh Allah. Ketika kita mau berbuat dosa, kita merasa sedang diawasi oleh Allah. Ini jarang-jarang. Maka jika kita merasa dan mendapatkan sifat seperti itu, wajib kita bersyukur. Ini nikmat Allah. Ya. Dan semakin takut. Ya, kita lanjutkan. Qaulul mu'allif rahimahullah. Mu'allif, siapa mu'allif? Iya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bukan Syekh Utsaimin. Yang barusan ucapan Syekh Utsaimin. Ini kembali ke ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau membawakan firman Allah, wa tawakkal 'alal hayy. Dan bertawakkallah kepada Al-Hayy. Siapa Al-Hayy? Allah. Allah disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Salah satunya Al-Hayy. Dan bertawakallah kepada Allah yang Al-Hayy, yang hidup. Alladhi la yamut. Dijelaskan hidup yang tidak pernah mati. Adapun hidupnya kita pernah mati. Pernah mati dan akan mati dan akan dihidupkan lagi kekal selama-lamanya. Ya. Dulu kita tidak ada. Sekarang kita ada. Dan nanti akan tidak ada lagi, mati. Dan nanti akan ada lagi, dihidupkan lagi, dan terus tidak mati-mati. Ya. Ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, dan tidak ada perpindahan lagi dari neraka ke surga, maka Allah mengambil apa dulu? Kambing kibas. Kambing kibas. Allah mengatakan bahwa ini adalah kematian. Ini adalah kematian. Kambing kibas itu dinyatakan oleh Allah sebagai bentuk kematian. Kematian dinyatakan oleh Allah dalam rupa kambing kibas. Inilah kematian. Lalu kambing tersebut disembelih oleh Allah. Dan Allah mengatakan tidak ada kematian lagi. Maka yang di surga hidup selama-lamanya, yang di neraka hidup selama-lamanya. Kekal bersama kekekalan Allah. Apa itu tawakal? Seperti biasa, sekarang kita mengikuti pembahasan Syekh Utsaimin. Syekhul Islam hanya membawakan firman Allah tadi, surat Al-Furqan. Watawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak akan pernah mati dan belum pernah tidak ada. Nah, sekarang syarah dari Syekh Utsaimin, apa itu tawakal? Pertama, beliau bahas secara bahasa, ma'khudun min waqala. Waqala syai' ila ghairihi. Tawakal terambil dari kata waqala. Wau kaf lam. Apa? Menyerahkan, mewakilkan, memasrahkan sesuatu kepada orang lain. Wakil, ya, tolong wakili saya menikahkan putri saya tidak bisa hadir. Maka kita pasrah kepada si fulan itu, ya, tawakal gitu. Nah, terserah dia cara menikahkan bagaimana, lafadznya dan seterusnya, kita sudah sikok gitu. Tolong wakili saya berunding dengan si fulan. Ya. Saya ada permasalahan dengan si fulan. Tolong wakili saya. Terserah dia mau ngomong apa, hasilnya apa. Karena sudah dipasrahkan. Ya. Mewakilkan. Fawwadahu ilaih. Menyerahkan urusan itu kepada dia. Fattawakkulu 'alal ghair bima'na at-tafwid ilaih. Maka orang yang bertawakal, dia pasrah. Orang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain, dia pasrah. Saya punya modal 100 juta, tetapi saya tidak pintar dagang. Antum kan pintar dagang. Nah, saya pasrah. Saya sikoh sama antum, saya percaya sama antum. Saya kenal dengan antum bukan setahun dua tahun, tapi puluhan tahun. Nah, terserah. Mau antum buat jual beli apa, mau diputarkan di bisnis antum yang mana, yang penting saya dapat bagian kalau ada hasil. Nah, ini secara mutlak. Terserah. Dia punya banyak usaha. Ya. Ada konveksi, ada jual beli handphone, ada komputer, terserah. Yang mau mana terserah. Ah, nanti hitungannya 50-50. Ya, kan terserah dia. Orang saya sikoh sama dia. Ya. Gitu. Ini mudharabah secara mutlak. Ada yang secara muqayyad. Antum kan punya usaha konveksi sama komputer, sama handphone. Saya tertarik yang handphone. Ya. Ah, tolong 100 juta ini antum untuk dagang handphone. Ya, ini harus amanah. harus amanah. Ya. Tidak boleh dilarikan ke sini ke sono. Kecuali yang benar. Ah ini kira-kira orang yang tawakal pasrah kan? Kalau dia bilang maaf Pak, bulan ini rugi. Ya? Ya sudah. Alhamdulillah bulan ini dapat untung sekian. Ya? Begitu. Sifat bagi hasil itu seperti itu. Ya. Maka tidak layak bagi hasil kok pakai jaminan. Ya. Pakai jaminan. Ini bagi hasil ya 100 juta. Ya, saya takut ada apa-apa BPKB mobil antum yang harga 200 juta itu atau 150 juta, saya pegang ya. Nah, ini enggak layak. Jangan menyerahkan uang kalau kita enggak sikoh. Kalau kita sikoh ya sudah seperti ini, tawakal. Ya. Antum biar bisa paham apa itu tawakal. Diambil dari makna seperti ini. Ya. Ini dari segi bahasa dulu. Nah, sekarang secara istilah, secara ta'rif, beliau mengambil sebagian ulama, wa arrafa ba'dul ulama at-tawakkula 'ala Allah. Sebagian ulama menta'rif, mendefinisikan pengertian tawakal itu apa, yaitu sidqul i'timadi 'ala Allah, betul-betul pasrah kepada Allah, betul-betul sikoh kepada Allah, tidak ragu sedikit pun. Seperti saya tadi, saya kenal si fulan puluhan tahun, pintar dagang, jujur, amanah. Sampai lihat dia waktu itu terselip 10 juta, ya. Si apa pembeli dia enggak tahu. Kalau dia diam saja, dia enggak tahu, ya. Tapi dia nelpon pelanggannya itu, "Maaf, tadi saya bayar kurang 10 juta." Ya. Nah, saya dengar itu, saya tahu. Gitu. Saya percaya. Saya sikok. Maka uang 100 juta, jangankan 100 juta, kalau saya punya 5 miliar saya serahkan. Kenapa? Saya sikok persis. Saya tahu persis, saya yakin betul bahwa dia bisa dipercaya. Ya. Siapa dia? Makhluk manusia sama dengan saya. Sama dengan yang lain, sama-sama manusia. Tapi karena saya sikok, saya betul-betul pasrah. Bagaimana Allah Rabbul Alamin? Tidak ada zat yang lebih benar dari dia. Tidak ada zat yang lebih pandai dari dia. Tidak ada yang bisa lebih dipercaya dari dia. Bagaimana kita pasrah setengah-setengah? Gitu. Tentu 100%. Kalau perlu 1000%, kalau perlu, kalau misalnya ada jutaan persen, ya, yeah. Karena Allah maha segalanya, ya. Yeah. Nah, bandingkan dengan teman yang sesama manusia aja pasrah, karena yakin dia amanah, jujur, profesional, pinter, apalagi terhadap Allah Rabbul Alamin. Gitu. Maka jika kita pasrah kepada Allah setengah-setengah, berarti kita meragukan Allah. Gitu. Ya. Setengah-setengah pasrahnya. Saya serahkan urusannya kepada Allah. Rizki saya, mati saya, hidup saya serahkan kepada Allah. Ya. Tapi kalau saya terus memanjangkan jenggot saya, karir saya terancam. Di setengah-setengah, ya, maka dipotong. Ya setidaknya jangan terlalu panjang lah, ya, nggak dihabisin, disisai. Karena apa? Karena banyak cacian, banyak makian. Dia pasrah kepada Allah setengah-setengah. Ya. Sidqul i'timadi 'ala Allah, betul-betul pasrah kepada Allah, menyerahkan nasib kita kepada Allah dalam dua hal. Dalam dua hal. Dalam dua masalah. Apa yang pertama? Fi jalbil manafi'. Yang kedua, wa fi daf'il mudhar. Yang pertama, dalam mencari manfaat. Biar kaya, biar sehat, biar sejahtera, biar bahagia, biar punya anak, biar pintar. Ini kan manfaat semua, kebaikan. Atau sebaliknya, wa daf'il mudhar, dalam menolak bahaya, agar tidak jatuh miskin, agar tidak terkena penyakit, agar tidak bangkrut, agar tidak dipecat, gitu. Pasrah kepada Allah. Ya. Biar enggak dipecat gimana? Pasrah kepada Allah. Gitu. Bukan melakukan maksiat. Biar enggak dipecat bagaimana? Nah, ikutan yang lain, ikut maunya bos. Padahal bos maunya kita korupsi. Korupsi bareng-bareng mengkhianati perusahaan besar atau departemen. Gitu. Ma'asikati bihi subhanahu wa ta'ala, dan yakin seyakin-yakinnya. Ya. Satu lagi, apa? Berhenti di situ. Apa? Jadi tawakal adalah pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah dalam mendapatkan kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan. Yakin kepada Allah. Tambah satu lagi apa? Fi'lil asbab, dengan menjalani asbab. Dengan tidak menjalani asbab tidak boleh. Tidak boleh, harus menjalani asbab. Asbabnya harus kita jalani. Asbabnya harus kita lakukan. Ya. Saya pasrah, betul-betul pasrah kepada Allah, apakah saya akan sembuh atau tidak. Kalau sembuh, saya ingin sembuh dan saya pasrah kepada Allah. Saya yakin Allah Maha Penyembuh. Yakin seyakin-yakinnya. Karena yakin, maka tidak perlu saya minum obat. Tidak perlu saya ke dokter. Tidak perlu bekam. Tidak perlu minum madu. Tidak perlu habatus sauda. Allah Maha Penyembuh. Kecil bagi Allah mau menyembuhkan saya tanpa itu semua. Ngapain mesti madu, habatus sauda, dokter, obat ini, itu. Enggak. Allah Maha Penyembuh. Betul? Keyakinannya betul, tapi salah, yaitu tidak menjalani asbab. Asbab harus dijalani, karena untuk sembuh perlu berobat. Kecuali nggak mau sembuh. Nah, nggak mau sembuh kan nggak dosa. Ya, ini ada pembahasan, ada khilaf banyak ulama. Apakah ingin sembuh itu wajib, ya. Berselisih para ulama. Syekhul Islam mengatakan tidak. Dan ada beberapa contoh sahabat yang tidak ingin sembuh, gitu ya. Tapi tidak minta sakit, tidak membuat dirinya sakit, guling-guling di kotoran. Enggak mandi, ya, makan racun yang berbahaya, enggak. Tapi tiba-tiba Allah kasih sakit. Sakit apa? Wanita hitam. Sakit apa? Sakit ayam. Gitu. Sakit ayam. Setelah Nabi menjamin wanita ini dengan surga, kalau tidak diruqyah, kalau tidak dimintakan doa oleh Nabi, maka wanita ini mengatakan, fa'asbir ya Rasulullah. Aku mau bersabar saja ya Rasul, aku tidak perlu sembuh, aku siap ayan seumur hidup. Ya. Nah, kita enggak bahas itu. Yang kita bahas, jika kita ingin sembuh, kan ingin sembuh tidak dosa. Ya, bahkan bagus. Karena dengan sembuh tidak sakit, saya bisa sholat dengan berjamaah, saya bisa cari ilmu, saya bisa mencari nafkah untuk anak istri, kan gitu. Tetapi tidak menjalani asbab, maka ini bukan tawakal. Bukan tawakal. Atau tawakal yang salah. Ingat, ada seseorang masuk masjid, untanya tidak diikat. Nabi bertanya, kenapa untamu tidak diikat? Sahabat ini menjawab, aku tawakal kepada Allah. Aku bertawakal kepada Allah ya Nabi. Kata Nabi, ikat dulu, baru tawakal. Menunjukkan apa? Bahwa tawakal itu harus menjalani asbab. Asbab harus dijalani, setelah itu tawakal. Ya. Ingin selamat ketika berkendara, ya, maka menjalani asbab wajib. Rem dicek, pakem apa tidak, ban-ban bagaimana, ini harus. Ya. Tidak boleh kita mengatakan selamat atau tidak, Allah urusannya. Untuk selamat tidak ada hubungannya dengan ban, rem, ya, nggak perlu pakai rem, ya. Allah maha menyelamatkan. Kalau Allah selamat, berhenti sendiri mobil. Ya. Tentu kita tidak segila itu. Ya. Itu agamanya orang-orang sufi. Ya. Harus menjalani asbab. Asbabnya harus, tambah satu lagi. Menjalani asbab, asbabnya harus awam. Asbabnya harus sahih. Maka dikatakan di sini wa fi'lil asbab as-sahiha. Asbabnya harus sahih. Asbabnya harus benar. Kalau asbabnya tidak benar, tidak boleh, haram, bahkan syirik. Ya. Syirik. Mau selamat ketika berkendara, iya. Jalani asbab. Tawakal kepada Allah, jarani asbab. Apa asbabnya, lantarannya? Injek bumi 7 kali. Sebelum nyelah motor, injek bumi 7 kali. Sambil baca selawat. Nah, ini asbab juga menurut mereka. Ini asbab yang tidak benar. Tahu dari mana tidak benar? Tidak usah dibahas. Karena akal yang paling sederhana tidak bisa menerima ini kalau ini asbab. Ya, orang yang SD tidak lulus, bahkan gak pernah sekolah, bahkan gak bisa baca tulis, tidak akan memahami ini sebagai asbab. Apa hubungannya? Ya, tapi tentang rem, kopling, ban, semua orang tahu. Hati-hati di jalan, semua orang tahu. Nah, ini asbab harus benar. Asbab yang tidak benar, tidak boleh, haram, bahkan syirik. Kan salah satu bentuk syirik apa? Syirik kan macam-macam. Menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah. Orang-orang yang sudah mati bisa menolong kita. Macam-macam syirik. Salah satunya, menjadikan sesuatu yang bukan asbab, menjadi asbab. Bab, itu syirik. Tadi nginjak bumi 7 kali, semua orang tahu itu enggak ada hubungannya dengan keselamatan berkendara. Kok dia hubung-hubungkan? Bukan asbab, dia jadikan asbab, maka ini syirik. Itu yang sering kita dengar kan? Itu yang sering kita dengar. Semuanya dari Allah, Pak. Ya, saya ini cuma lantaran. Semuanya dari Allah. Semuanya Allah yang mengatur, semuanya Allah yang berkuasa. Ini cuma lantaran, Pak. Jangan tuduh kami syirik. Ini cuma lantaran. Apa lantarannya? Jimat. Ini asbabnya, lantarannya. Kadang mereka bilang bukan lantaran, ini syariatnya. Ini syariatnya saja, ya. Kalau Bapak ingin kaya, kan syariatnya jual beli, ya. Syariatnya cari uang, ini syariat. Ini syariat. Ya. Maksud dia asbab. Ya, asbabnya apa? Jimat, keris. Kan enggak ada orang Islam yang mengatakan kami yang menyelamatkan. Ya. Bukan Allah yang menyelamatkan engkau, saya kira enggak ada. Ya, sesesat-sesat dukun ngomong enggak ada. Muslim ya, bahkan yang enggak muslim juga bilang Tuhan. Ya. Orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, kaum musyrikin, ini semua Tuhan. Saya lantaran saja, ya. Semuanya Tuhan, saya lantaran saja, ya. Diputer-puter tangan gitu ya, lihat mata saya, ini lantaran, ini asbab, nanti Bapak sembuh insyaallah, Allah yang menyembuhkan, ini lantaran. Salah, bukan asbab dijadikan asbab, itu syirik. Maka sering kita bahas bahwa takut lari dari ular berbisa, syirik apa tidak? Tidak. Nah itu asbab kan? Itu asbab. Lari dari singa ngamuk, syirik apa tidak? Tidak. Itu asbab. Jangan katakan sama ular takut. Takut kepada Allah dong. Ya, ini enggak faham. Ya. Apakah ketika orang takut kepada Allah, lalu dia enggak boleh takut dengan ular berbisa? Keliru. Itu asbab. Gitu. Jangankan kita, lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya taraqab. Nabi Isa itu, Nabi Musa ketakutan. Ketakutan luar biasa setelah beliau meninju orang Kipti itu sampai mati orangnya Firaun. Ketakutan. Lihat ke sana kemari ketakutan. Kemudian ditangkap oleh bara tentara Firaun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita katakan Nabi Musa syirik, penakut. Ya, itu asbab. Karena yang dibunuh orangnya Fir'aun, Fir'aun kejam, gimana enggak takut. Maka beliau lari ke negeri Madian. Bertemu dengan dua wanita dan seterusnya nikah. Ya. Kalau antum takut dengan angka 13, syirik apa tidak? Nah, ini syirik. Karena angka 13 tidak ada hubungannya dengan kerugian, kecelakaan, kebangkrutan, tidak ada. Kecelakaan, kebangkrutan, dan seterusnya hubungannya dengan sikap kita, perilaku kita. Ya. Bukan angka. Saya kira apa yang dibawakan oleh beliau ini singkat, tetapi mewakili, ya, sebaik-baik ucapan kan itu, singkat tetapi mewakili, nggak ada yang kurang, tapi singkat, gitu. Ini sebaik-baik ucapan, ya. Nah, seburuk-buruk ucapan itu panjang lebar, tapi nggak ada isinya. Wasidkul i'timad. Nah, sekarang beliau bahas bagaimana apa yang dimaksud dengan pasrah yang benar. Pasrah yang benar, sidkul i'timad, an ta'tamida 'ala Allah i'timadan shadiqan. Berserah diri kepada Allah dengan benar. Bihaitsu la tas'alu ila Allah. Yaitu tidak minta kecuali kepada Allah. Tidak minta kecuali kepada Allah. Maka minta kepada selain Allah berarti dia tidak i'timad. Maka wajib kita minta kepada Allah saja. Berarti seorang anak minta uang kepada ibunya enggak boleh? Berarti seorang istri minta nafkah kepada suami tidak boleh? Seorang suami minta kopi kepada istrinya enggak boleh? Kenapa beliau katakan la tas'alu illallah? Tidak minta kecuali kepada Allah. Berarti tidak boleh minta kepada selain Allah. Berarti suami minta kopi kepada istrinya enggak boleh? Gimana? Apa kita tolak ucapan beliau ini? Berarti boleh dong minta kepada selain Allah. Bukankah kita sering minta kepada suami kita, kepada istri kita, kepada ayah kita, kepada anak kita? Apa maksud beliau? Jangan minta kecuali kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Gimana maksudnya? Iya, meminta sesuatu yang hanya Allah saja yang sanggup memberi. Sesuatu yang hanya Allah yang bisa memberi. Selain Allah tidak bisa. Apa? Surga, selamat dari neraka, ya, panjang umur, termasuk rezeki, bahagia, hidayah. Sanggupkah ini semua diberikan oleh selain Allah? Tidak sanggup. Ya. Adapun uang, kopi, makanan, nasi, minuman, kan selain Allah bisa memberi. Tentu ini boleh. Tentu boleh, tidak syirik. Ini makna nasihat Nabi kepada Ibn Abbas, idza sa'alta fas alillah wa idza sta'anta fas ta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah saja. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Ini yang kedua, wala tasta'inu illa billah. Jangan minta tolong kecuali kepada Allah. Jadi minta tolong kepada yang lain tidak boleh. Ya. Tolong ambilin sendal saya, enggak boleh. Tolong pinjemin uang kepada saya, enggak boleh. Tolong bawakan ini ke rumah saya, enggak boleh. Jawabnya boleh. Apa yang tidak boleh? Apa yang tidak boleh? Tolong bahagiakan saya. Tolong panjangkan umur saya. Tolong selamatkan saya. Ketika kita terombang-ambing di tengah lautan, semua orang panik. Lalu kita bilang, tolong selamatkan saya. Yang dimaksud bukan Allah. Ini syirik. Gak ada yang bisa menolong. Ya, nakoda kapalnya saja enggak bisa menolong dirinya. Ya. Lalu kita tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Yang dimaksud bukan Allah, itu syirik. Ya. Apalagi disebut. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Jibril, ya Rasulullah, ya selain Allah. Terombang-ambing di tengah lautan. Atau di pesawat yang sebentar lagi mau jatuh, ya, minta tolong pada selain Allah tidak boleh. Ya. Gak ada yang sanggup. Gitu. Ketika tidak ada yang sanggup, berarti hanya Allah yang sanggup. Kok minta kepada selain Allah? Itu syirik. Ya. Pak polisi, tolong saya dikejar-kejar penjahat. Syirik nggak? Syirik nggak? Tidak, karena Pak Polisi bisa nolong kita ketika kita dikejar-kejar penjahat. Antum bisa bedakan mana permintaan tolong yang syirik, mana yang tidak, mana permohonan yang syirik, mana yang tidak. Satu lagi, wala tarju illallah, tidak berharap kepada selain Allah. tidak berharap pada selain Allah. Banyak kita yang berharap pada manusia. Kalau berharap jelas ya. Bolehkah kita berharap si fulan memberi bantuan kepada kita? Ya. Harapan ini harus lebih kecil dari harapan kita agar Allah menggerakkan hati dia. Itu harus lebih besar. Gitu. Saya sedang butuh bantuan. Si fulan, saya yakin bisa bantu saya. Ya. Lalu saya berharap si fulan membantu saya. Bolehkah? Boleh. Tetapi harapan itu harus lebih kecil. Tidak boleh lebih besar dari harapan kepada Allah. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Pertanyaan. Apakah akad nikah bisa diwalikan saudara laki-laki dari ibu kandung? Saudara laki-laki dari ibu kandung tidak boleh, harus dari pihak ayah. Ya. Nanti dulu, dari awal dulu ya. Ayah nggak ada pilihan, ya. Ayah nggak ada pilihan, ayah satu ya. Kemudian ayahnya ayah, terus ke atas. Atau anak laki-laki nggak ada pilihan kan. Anaknya lagi terus ke bawah. Kita nggak bicara urutan ya, yang boleh. Kemudian saudara ayah, bukan saudara ibu, saudara ayah. Kemudian saudara abang atau adik laki-laki. Nah, saudara kan bisa seibu sebapak, bisa seibu, ya. Nah, ini dimulai dari sebapak seibu, kemudian sebapak, kemudian seibu. Ada seorang kawan merasa tidak betah tinggal di Indonesia, khususnya di Jakarta. Kemudian ada tawaran bekerja di Amerika. Dia mendapat informasi bahwa di sana hidup tenang, kebutuhan tercukupi, lalu lintas teratur, tidak semrawut, dan lain-lain. Apakah dia mendapat keringanan untuk pindah ke Amerika dalam keadaan seperti itu? Tidak. Tidak ada keringanan. Ya. Amerika atau manapun, Singapura, London, teratur, rapi, bersih, nyaman. Tapi ketika tidak berkumandang suara azan di sana dengan bebas, tidak ada masjid-masjid yang mudah dijangkau, ya, tidak menjadi negeri muslim, maka haram tinggal di sana. Ya. Sabda Nabi, inni bari'um minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Tidak boleh, haram. Kecuali belajar. Tentu belajar ilmu dunia, bukan belajar ilmu agama. Belajar tentang senjata, kedokteran, boleh. Yang kedua, utusan resmi negeri muslim. Duta besar Indonesia untuk Jepang tinggal di Tokyo, Jepang, boleh. Duta besar Saudi untuk Australia, tentu tinggal di Australia, boleh. Ya. Yang ketiga, berobat. Ya, tiga itu. Mohon penjelasan tentang siapa Harut dan Marut. Apakah mereka malaikat atau termasuk nabi? Kalau mereka malaikat, dalam perkara apakah mereka diutus turun ke bumi? Kalau nabi, kaum apakah mereka diutus? Tidak ada kisah yang sahih tentang Harut Marut, kecuali yang Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah itu. Ya, di negeri Babil. Ada pendapat bahwa itu malaikat. Pendapat ini lemah. Lemah sekali. Sebab kalau betul malaikat, tidak mungkin melakukan hal-hal sebagaimana yang dikisahkan di dalam beberapa kisah. Ya. Kalau kisah banyak sekali. Kalau kisah banyak sekali. Diawali dari cacian, makian dua malaikat ini kepada seorang nabi yang diutus oleh Allah tetapi tidak membawa hasil. Lalu nabi menawarkan kepada dua malaikat ini, Harut dan Marut, untuk menjadi nabi sebagai seorang manusia. Dan seterusnya, akhirnya dia berzina, minum khamr, dan seterusnya. Ini tidak sah. Ini tidak sah. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan ma di situ dengan tidak. Antum tahu ma artinya bisa apa, juga bisa artinya tidak. Ma di situ beliau memilih kata tidak. Jadi tidak pernah ada malaikat bernama Harut dan Marut. Itu yang dipilih oleh beliau. Apakah semua bahasa Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW semuanya bahasa Arab? Tidak. Tidak. Ya. Tidak. Bahasa Ibrani kan? Nabi Musa bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Ya. Kemudian nabi-nabi yang lain? Tidak. Tidak ada keterangan semuanya bahasa Arab. Bagaimana hukum pegadaian untuk saat ini? Lihat, ada bunganya apa tidak? Ada ribanya apa tidak? Kalau ada, haram. Kalau tidak ada, halal. Pegadaian menerima handphone kita seharga 2 juta, lalu kita pinjam uang ke pegadaian itu 1 juta misalnya. Nah, nanti kalau kita bisa bayar utang itu, entah 2 bulan, entah 5 bulan, entah setahun, kita serahkan 1 juta, kita ambil handphone kita. Nah, itu halal. Kalau ada yang seperti ini. Nah, jika di waktu yang sudah ditentukan kita tidak bisa bayar, maka pegadaian menjual handphone tadi. Laku 2 juta misalnya, atau laku 1,7 misalnya. Maka yang 1 juta diserahkan ke dia, ya. Yang 700 diserahkan ke kita, ya. Nah, utang kita kan cuma 1 juta. Kalau ada seperti itu, halal. Bagaimana kalau kita ke masjid tapi dalam keadaan tidak berwudu? Batal. apakah langkah kita tetap mendapatkan pahala? Disebutkan di hadis itu berwudu dari rumah. Ya. Berwudu, memperbagus wudu, lalu dia berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Ya. Maka keutamaan wudu di rumah. Apakah sahih melakukan asbab untuk bisa masuk kuliah yang berbeasiswa dari pemerintah, yang salah satu syaratnya harus ada SK dan surat tugas mengajar sebagai guru tetap, padahal orang itu telah keluar dari sekolah yang dimintai SK tersebut? Bohong, bohong, ya kan? Kan syaratnya dia sebagai guru di sekolah anu, tapi dia bukan guru, mantan guru di situ. Bohong kan? Tidak boleh. Asbab yang haram. Asbab ada yang halal, ada yang haram, ada yang syirik. Kan begitu. Sebab syirik tadi. Asbab yang haram banyak. Mencuri, asbab agar kita punya uang. Asbab yang haram. Ya. Korupsi, asbab agar kita bisa naik haji. Ya, dengan korupsi bisa naik haji. Asbab yang haram. Bagaimana cara cepat memiliki rasa muraqabah? Jangan biasakan kita cara cepat ini. Ini lagi ngetren sekarang. Antum jangan terfitnah. Cara cepat belajar bahasa Arab. Cara cepat belajar Al-Quran. 48 jam. Ya. Enggak taunya 48 jam enggak bisa terus menerus. 48 jam kan paling berapa hari? Ya. 2 hari, ya. Berarti 2 hari bisa? Enggak juga, ya. 2 jam, ya. Selama seminggu 2 jam, ya. Jangan. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab bertahun-tahun, ya. Dan beliau mengatakan tidak ada yang lulus belajar bahasa Arab. Tidak ada yang menguasai bahasa Arab secara sempurna, kata beliau, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena guru beliau langsung Allah Rabbul Alamin lewat Jibril. Selain beliau, tidak ada yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna. Maka jangan, ya. Apalagi muraqabah. Merasa diri terus diawasi Allah. Bukan sembarangan ini. Maka butuh latihan, butuh kesabaran, ya. Jangan cara cepat, harus sabar. Adakah dalil yang melarang berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Tidak ada larangan. Ya. Bagaimana baca Bismillah saat menyela-nyela jari tangan? Enggak ada larangan. Yang dilarang adalah membaca Bismillah ketika membaca Asma Allah, membaca Zikrullah, Al-Quran, ketika buang air, bukan di tempat buang air. Ya, di zaman Nabi kan tidak ada tempat khusus buang air. Bagaimana sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada, lalu ada hukumnya? Ya kan? Apakah termasuk syirik jika kita merasa takut saat berada di tempat angker? Takutnya kenapa? Kalau kita meyakini bahwa ada yang bisa membuat kita mudarat selain Allah? Ya. Ya. Ya. Tapi ketika apa ada sesuatu, ya, kan banyak dari kita yang ditampakkan sesuatu tinggi, besar, hitam, serem, ya tentu fitrah manusia takut, ya kan? Ya kan? Ada sesuatu yang menyeramkan, kan? Ya nggak usah itu orang ya, orang tapi menakutkan, serem, ya kita takut, ya kan? Gitu. Apalagi ini bukan orang, jin yang menakut-nakuti kita. Ya. Nah, tentu artinya kita tidak ingin di situ. Tetapi tidak boleh kita meyakini bahwa dia bisa memudaratkan kita. Nggak bisa. Karena nggak bisa memudaratkan kita, maka dia bisanya cuman apa? Yang bisa dilakukan oleh setan, jin, orang bilang hantu, itu cuman nakut-nakutin. Ya, nabok aja nggak bisa, nyepret aja nggak bisa, kuduka perat sama jin, oh nggak bisa, ngapain takut? Gitu. Orang yang tidak bisa apa-apa itu kan kerjanya nakut-nakutin doang. Antum melihat preman-preman yang nggak bisa apa-apa, nakut-nakutin doang, ya, bacok lu, bakar, ya, nakut-nakutin doang, nggak bisa ngapa-ngapa. Coba kalau polisi punya senjata, nggak pakai ngomong. Langsung dikepret, langsung ditonjok, langsung dipukul. Karena memang kuat polisi. Tapi preman-preman itu enggak bisa ngapa-ngapain. Ya badannya kecil, sempoyongan, mabuk kan. Nakut-nakutin. Nah, begitu pula jin. Enggak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Maka ya nakut-nakuti saja. Gitu. Sliwer datang, ya. Ya begitu doang. Kalau kita nggak tahu kan ketawa dia sebel ya. Gua takutin kenapa nggak takut gitu kan? Ah malas sama dia mah nggak takut. No takut no. Ah kan begitu. Kalau kita takut lari, girang dia. Kan jin itu senang melihat kesengsaraan kita, ketidaknyamanan kita, dia senang. Ya. Maka jangan takut. Oh, pura-pura nggak takut dah, ya. Kan dia nggak tahu apa yang ada di hati kita. Ah, nggak takut. Pura-pura nggak takut aja. Kalau ditampakkan, kalau tidak ditampakkan, alhamdulillah. Ini nikmat besar. Jika antum belum pernah melihat hal-hal seperti itu, belum pernah dengar sama sekali, ini nikmat. Nikmat, ya. Perintah memperbanyak doa pada saat sujud, apakah doanya hanya dengan doa bacaan sujud atau dapat berdoa dengan doa lainnya? Doa lainnya, bukan yang subhana rabbiyal a'la, subuhun kudus, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, tetapi yang lainnya yang berisi permohonan. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa afafa wal ghina misalnya, ya. Atau yang lain. Larangan mencukur rambut, memanjangkan sebagian dan menggunting sebagian, itu maksudnya seperti apa? Enggak adil. Di sini habis, di atas masih penuh. Nah, di sini habis, di sini masih banyak. Kan suka ada yang gitu. Nah, itu enggak boleh. Nah, umumnya kita kan adil. Yang ini sama ini sama, sama sini sama, ini lebih sedikit, ya. Yang adil, yang tidak adil nggak boleh. Orang-orang pelayaran kalau di antara mereka ada yang mati, pemakamannya diceburkan, ditenggelamkan ke laut. Apakah hal itu sesuai sunnah? Tidak, ya. Yang sesuai sunnah adalah dikubur. Kecuali darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Hal yang darurat bisa membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. mayat keburu membusuk. Padahal mayat ini ada penyakit apa misalnya ya, dikhawatirkan menular gitu. Sementara perjalanan ke darat masih sekian hari lagi. Ya. Yaitu sebagaimana kita boleh makan daging babi ketika darurat. Ya. Mengapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membahas tentang roh pada kitab karyanya dengan terperinci? Padahal ilmu tentang roh hanya sedikit diberikan oleh Allah. Syekh Albani ragu. Syekh Albani ragu kalau kitab tentang roh itu betul-betul Ibnu Qayyim yang menulis. Ragu. Karena sangat jauh berbeda dengan tulisan-tulisan beliau yang lain. Ya. Sangat jauh berbeda. Tulisan-tulisan beliau yang lain penuh dengan dalil. Ya. Apalagi kitab beliau yang sangat dipuji oleh Syekh Albani dan murid-muridnya, Miftah Daris Sa'adah, penuh dengan dalil, penuh dengan hujjah. Sementara tentang roh ini tidak ada hujjah. Roh yang satu bertemu dengan roh yang lain, ngobrol di atas kuburan, ya, kemudian masuk lagi dan seterusnya. Enggak ada dalil sama sekali. Maka beliau ragu kalau kitab roh ini betul-betul ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Apalagi dengan kitab Zadul Ma'ad jauh sekali. Semuanya dipulangkan kepada Nabi di kitab-kitab Zadul Ma'ad, Miftah Daris Sa'adah. Adapun di kitab roh ini enggak ada dalil kecuali sedikit sekali. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan mungkin ditulis oleh beliau sebelum Ibnu Qayyim sebelum Ibnu Qayyim bertemu dengan Syekhul Islam, gurunya, guru besarnya, yaitu ketika beliau masih belajar torekot-torekot sufiyah. Beliau sempat menjadi sufi di masa remajanya, ya, mudanya. Lalu bertemu dengan Syekhul Islam. Gitu. Pendapat beliau. Seandainya betul itu tulisan beliau, ya wajib kita tolak kalau enggak ada dalil. Jangankan Ibnu Qayyim, Imam Syafi'i, bahkan Abu Bakar dan Umar, kalau tidak membawakan dalil, apalagi bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, wajib kita tolak. Mudah kan? Mudah. Jadi kita tidak boleh meninggalkan kaidah. Ya. Karena kebesaran seorang ulama, karena ketenaran seorang alim, karena ini syekh, lalu kaidah besar kita tinggalkan. Apa? Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kembali kepada ulama kibar. Bukan kembali kepada masyayikh. Kembali kepada qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ya. Wallahu ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.